dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah keperluan, lalu aku junub dan tidak mendapati air. Lalu aku berguling-guling di pasir sebagaimana hewan berguling-guling. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan, entabihuna. Lalu aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku sungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Kemudian beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali pukulan. Kemudian beliau mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, atau mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Ini suara begini jelas atau tidak? Hah? Jelas? Baik. Jadi hadis ini, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah keperluan. Nama sahabatnya siapa? Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu an, beliau adalah as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin. Dan beliau termasuk orang yang mendapatkan di kota Mekah. Beliau mendapatkan siksaan di awal-awal Islam di kota Mekah. Dan beliau termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 106. Beliau termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan murka Allah. Kecuali, lihat sini, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Siapa yang dipaksa kafir ini? Inilah orangnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi beliau melihat bapaknya disiksa sampai mati. Beliau melihat ibunya disiksa sampai mati di hadapan beliau. Kemudian beliau dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, maka beliau katakan agar tidak disiksa. Dan benar, beliau tidak disiksa. Sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, akhadha al-musyrikuna Ammar ibn Yasir fa'adzabuh. Orang-orang musyrik di Mekah menjemput Ammar bin Yasir lalu disiksa, hatta qarabahum fi ba'd ma aradu, sampai Ammar sampai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau hampir mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fasyaka dzalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah disiksa tapi karena mengucapkan perkataan kufur dilepaskan. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tajidu kalbak?" Wahai Ammar, hatimu bagaimana ketika kamu mengucapkan perkataan kufur tadi? Maka beliau mengatakan, "Mutma'innan bil iman." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In adu fa'ud." Wahai Rasulullah, aku mengucapkan ucapan itu dan aku hatiku tenang dalam keimanan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka mau menyiksamu lagi, maka ucapkan lagi seperti ini. Inilah Ammar bin Yasir yang dimaksudkan dalam surah An-Nahl ayat 106 tadi. Kemudian itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Lalu beliau bercerita, aku junub. Otomatis kalau junub harus mandi. Kalau mandi harus punya air. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak mendapati air karena sedang safar. Dahulu tidak seperti sekarang. Dahulu tidak ada rumah makan yang di situ banyak air. Sekarang di jalan-jalan di tanah Mekah banyak toko, banyak warung, banyak rumah makan, banyak masjid, banyak musala. Maka beliau dalam safar tidak mendapati air. Lalu beliau punya inisiatif. Apa arti inisiatif? Pemikiran. Karena tidak ada air, maka saya berguling-guling di pasir. Seperti kucing sedang mandi pasir. Ya, berguling-guling di pasir. Seperti kucing sedang mandi pasir. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan akan hal itu. Artinya, perbuatanku ini benar enggak? Junub, tidak dapat air, lalu berguling-guling di pasir. Benar enggak perbuatanku ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yakfika an taqula biyadayka hakadha." Cukup kamu berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana? Beliau pukulkan kedua tangannya ke atas tanah. Kemudian beliau mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian beliau mengusap punggung kedua telapak tangan. Kemudian beliau membasuh wajah. Saya ingin bertanya, terutama yang tidak memperhatikan, berapa kali beliau memukulkan tangan beliau ke tanah. Saleh. Ya Saleh. Ya Anta na'asan, ngantuk, silahkan berwudu. Ini saya ingatkan kepada para santri, kita belum lagi memulai pelajaran masuk kelas. Kalau sudah masuk kelas, kegiatan tambah banyak. Yang belum memulai masuk kelas saja sudah banyak ngantuk. Kalau sudah masuk kelas, kegiatan tambah banyak. Lihat saja nanti. Maka hati-hati. Nah, Erwan, berapa kali Nabi Muhammad SAW memukul tangannya? Sekali. Atas tangan kanan, begini. Kemudian setelah itu beliau usap kedua punggung telapak tangan. Seperti ini. Kemudian beliau usap wajah. Ya. Jadi memukul, kemudian mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian mengusap punggung kedua telapak tangan seperti ini. Kemudian baru mengusap wajah. Jadi dua anggota tubuh, telapak tangan dan wajah, satu kali pukulan. Dua anggota tubuh, telapak tangan dan wajah, satu kali pukulan. Paham tuh? Baik. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, boleh tayamum digunakan untuk mandi junub. Atau bahasanya lebih mudah mungkin, boleh untuk, saya ulangi, boleh tayamum digunakan untuk yang kedua, wajib mencari air sebelum bertayamum. Kalau sudah dicari-cari, apalagi mau habis waktunya seperti sholat duhur, sholat maghrib dan sholat subuh, waktunya mepet. Kalau sudah dicari-cari mau habis waktunya, maka langsung bertayamum. Wajib mencari air sebelum bertayamum, karena tidak boleh bertayamum dengan adanya air, kecuali bagi orang yang tidak sanggup untuk menggunakan air. Terutama waktu-waktu yang lapang, seperti sholat zuhur ke asar, itu waktunya lapang. Asar ke maghrib waktunya juga lapang. Isya sebelum bertayamum. Adapun maghrib, kemudian subuh waktunya sempit, maka pada saat itu dia segera untuk bertayamum jika sudah mencari dan belum dapat air. Yang ketiga, sifat atau tata cara tayamum adalah sifat atau tata cara tayamum adalah yang pertama, yaitu berniat. Untuk mengangkat hadas. Yang kedua, memukul tanah atau apa saja yang ada debu suci, memukul tanah atau apa saja yang ada debu suci. Satu kali. Yang ketiga, mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Menurut pendapat jumhur, kemudian masih yang ketiga, mengusap wajah. Saya ulangi, yang ketiga mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Menurut pendapat jumhur, itu saja. Jadi berniat memukulkan kedua telapak tangan ke tanah atau apa saja yang ada debu suci padanya. Seperti ini, meja, dinding, lantai, karpet, apa saja yang ada debu suci padanya, tanah. Dua telapak tangan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya adalah di dalam hadis ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berijtihad. Di dalam hadis ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berijtihad. Berguling-guling di pasir sebagai gantian dari mandi junub. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dalam hadis ini beristihad, berguling-guling di pasir sebagai gantian dari mandi junub. Dan seorang yang beristihad, jika benar dapat dua pahala, jika salah dapat satu pahala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh bercerita sesuatu yang tabu karena keperluan. Boleh bercerita sesuatu yang tabu. Yang tabu itu maksudnya tidak nyaman untuk diceritakan, malu untuk diceritakan, karena baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama tentang memukul tanah, apakah sekali ataukah dua kali. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang memukul ke tanah, apakah sekali ataukah dua kali. Jumhur ulama berpendapat sekali. Jumhur itu artinya apa? Mayoritas, kebanyakan. Kebanyakan ulama berpendapat sekali. Ini diantaranya Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq ibn Rahawi, kemudian para ahli hadis, bahwa tayamum cukup memukulkan kedua telapak tangan sekali. Hal ini berdasarkan hadis ini, yang mana Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu memukulnya sekali. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa memukul untuk tayamum ke tanah itu dua kali. Satu untuk wajah, satu untuk Idris Asy-Syafi'i. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang berbunyi at-tayammumu darbatan, darbatun bil wajhi lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqai. Yang artinya tayammum itu dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan dari telapak tangan sampai ke siku. Ya, jadi kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i begini. Kemudian pukul sini lagi. Ya. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk kedua telapak tangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana pendapat yang lebih kuat? Satu kali. Karena hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena ada perawi atau rawi hadis lemah. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadisnya lemah. Dan ini hadisnya sahih, yang satu kali. Baik. Kemudian terjadi perbedaan pendapat yang kedua. Perbedaan pendapat yang kedua, apakah saat wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita lebih kuatkan adalah pendapat jumhur, bahwa tayamum satu kali mengusap wajah dan sampai telapak tangan saja. Ya. Boleh seperti ini nih caranya nih. Pukul sekali. Kemudian kiri diusap di atas kanan. Baik. Kemudian setelah itu diusap punggungnya. Kemudian seperti itu. Atau boleh juga wajah, kemudian seperti itu. Coba praktekkan sama-sama. Pukul dulu sekali. mendesain wajah, wajahnya kena hidung ya semuanya. Kemudian letakkan tangan kiri di atas tangan kanan seperti ini, seperti ini. Tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kiri yang jalan. Begini. Kemudian tangan kanan paham. Dan kita mengambil pendapat sampai siku saja. Dan ini adalah pendapat jumhur. Sampai sampai mana? Pergelangan tangan. Jadi sampai telapak tangan saja. Nah, hadis yang terakhir di dalam bab tayamum. Saya bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahr waj'alat li al-ardhu masjidan wa tahura فأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ صَلَاةً وَيُبْعِثُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah 5 perkara tersebut seorang pun dari para nabi sebelumku diberikannya. Aku dimenangkan dengan rasa takut sebulan sebelum peperangan yang dimiliki oleh musuh, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci. Maka siapa saja seseorang dari yang mendapat dan tidak dihalalkan sebelumku seorang untuk seorang pun sebelumku. Dan Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada muslim. Makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan ini termasuk daripada berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk daripada kemuliaan umat ini yang mempunyai keberkahan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada musuh yang akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencatat 5 perkara ini. Habis ini saya tanya. Yang tidur-tidur dibangunkan. 5 perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengannya. 1, musuh diberikan rasa takut sebulan sebelum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh diberikan rasa takut sebulan sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dalam peperangan. Seperti perang Badar, seperti perang Uhud, seperti perang Tabuk. Ya. Ini banyak dalam peperangan dan kejadian. Rasa takut yang dimiliki musuh sebulan sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebulan sebelum berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah di atas muka bumi ini seluruhnya suci. Berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan tanah seluruhnya suci, bisa digunakan untuk sholat. Jadi dimanapun kita berada, maka berdasarkan ini juga, misalkan ya, saya beri contoh, ini ada air di sini misalnya. Kemudian kita ragu-ragu najis enggak. Saya beri contoh misalkan. Asal hukumnya suci. Selama belum ada kita tahu bahwa itu air kencing kucing atau yang lain. Paham tuh? Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang keempat, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang lain. Yang mengkhususkan mendapatkan asy-syafa'atul uzma. Namanya, lihat mulut saya, asy-syafa'atul uzma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus mendapatkan asy-syafa'atul uzma. Itu yang kelima. Sebelum saya lanjutkan, silakan azan dulu. Dan saya berharap muadzin muqim harus di depan mik. Jadi jangan kemana-mana. Tafadhol. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sebutkan 5 hal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dari nabi-nabi sebelumnya. Faris. 1. Taib. Capan. 1. Dua, Haris. Tiga, Fadil. Empat, Rolan. Baca apa yang ditulis. Razan nomor 4. Hah? Rendra. Aina Rendra? Aduh. Kepada belum ditulis Fidra Nur. Terima kasih senyumnya, tapi saya tidak perlu senyumnya. Ah, Zaidan. Asy-syafa'atul 'udhma. Baik. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan kemenangan dengan cara rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebulan sebelum berperang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan tanah seluruhnya di atas muka bumi ini suci, digunakan untuk salat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, harta rampasan perang. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau apa? Hah? Diutus kepada seluruh umat manusia. Yang kelima, syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Ceritanya begini. Jadi seluruh umat manusia dari mulai Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan di hari kiamat atau sebelum hari kiamat, dikumpulkan dalam satu padang mahsyar. Setelah yaumatu baddarul ardu ghairul ardu was samawat, setelah bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, tidak ada satu tiang pun. Wa tudna syams, matahari didekatkan, hatta qadru mil, sampai satu mil jaraknya dengan manusia. Satu mil itu kalau hitungan kita sekarang 1.6 kilometer, dekat. Dan itu hitungan kata para ulama, al-adad la mafhumalah, ucapan bilangan tersebut tidak untuk dihitung berapa jaraknya, tetapi menunjukkan kepada kedekatan. Dan matahari manusia dikumpulkan dalam keadaan khufah, tidak memakai alas kaki, urat, telanjang, gurlan, tidak terkhitan, buhman, dalam riwayat Imam Ahmad, tidak membawa apa-apa. Jadi tidak bisa bernaung sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada nasib kejelasan. Kapan dimulai hisab, kapan diberikan, tidak ada kejelasan. Karena seseorang tidak bisa bergerak macam-macam, kecuali dengan izin Allah pada saat itu. Maka seluruh manusia pergi kepada para nabi yang disangka bisa berdoa kepada Allah agar dimulai hisab. Pertama datang kepada Adam alaihissalam, kemudian beliau mengaku pernah melakukan kesalahan makan pohon khuldi, idhab ila ghairi, pergi kepada selainku. Lalu akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha, ana laha. Itu milikku, itu milik. Lalu setelah itu beliau sujud di hadapan Allah. Kemudian beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang beliau belum pernah memuji Allah sebelumnya di dunia. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wa qul tusma' wa sal tu'ta. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, angkat kepalamu, mintalah, aku akan kasih. Ya, mintalah, aku akan kasih. Maka apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar segera dimulai hisab. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Apa namanya? Asy-syafa'atul 'uzma. Apa namanya? Kalau ditanya apa itu syafa'atul 'uzma, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah man mahmuda, tempat yang terpuji. Kenapa? Karena dipuji oleh seluruh manusia. Kenapa dipuji oleh seluruh manusia? Karena berkat doa beliaulah sallallahu alaihi wasallam dimulai hisab. Jadi tidak lagi di atas matahari atau di bawah matahari, maksud saya. Dimulai hisab, diberi buku catatan amal, ditimbang amal, berjalan di atas sirat. Nanti ada telaga, kemudian surga ataupun neraka. Sebelum adanya syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada hisab. Manusia di bawah matahari, kemudian dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Makanya beliau dipuji, mahmud fil awwalina wal akhirin. Beliau terpuji di generasi pertama manusia sampai generasi manusia terakhir akibat asy-syafa'atul ulama. itu syafa'atul uzma. Man yastati an yujib. Siapa yang ingin menjawab? Siapa yang sanggup menjawab? Naam. Di belakang capan. Siapa namanya? Dika. Hah? Nah, jawab. Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar dimulai hisab. Mudah. Asy-syafa'atul 'uzma adalah Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar dimulai hisab untuk seluruh manusia. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kemuliaan Nabi dibandingkan seluruh para Nabi seperti kemuliaan umat Islam dibandingkan seluruh umat sebelumnya. Kemuliaan Nabi dibandingkan seluruh para Nabi seperti kemuliaan umat Islam dibandingkan seluruh umat sebelumnya. Yang kedua, boleh menyebutkan nikmat yang kita dapatkan dan itu tanda kesyukuran. Itu tanda kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Beliau menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan ini bukan sombong. Boleh. Ini misalkan nanti gelok santri gelombang pertama ya, baik kelas 8 atau kelas 7, nelfon, video call dengan orang tuanya. Alhamdulillah saya sudah dites, lulus tes ke naik tahfil. Alhamdulillah saya sudah hafal zikir pagi, zikir sore. Sebutkan itu, boleh, untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maksudnya menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka terangkanlah, ceritakanlah, boleh. Asal jangan sombong dan bohong. Enggak boleh sombong dan bohong dalam bercerita. Nah, yang ketiga, boleh sholat dimanapun dari atas muka bumi selama bukan tempat najis. Boleh sholat dimanapun di atas muka bumi selama bukan tempat najis. Jadi kita dulu waktu di Arab Saudi sering lihat tuh, kan jalan Arab Saudi tuh kalau jalan rayanya terutama keluar kota lurus, kadang-kadang itu banyak tabrakan karena lurus, bosan ngelihatnya samping kanan samping kiri cuma samping kanan samping kiri cuma apa namanya, cuma gulun pasir. Nah, kalau ada orang mau sholat karena perjalanan panjang, dia ke samping, tinggal sholat di situ. Ya, tinggal sholat di situ. Karena asal hukum tanah di atas muka bumi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suci. Nah, silahkan ya Ardan, angkat suaranya, berdiri biar kedengaran. Yang saya sudah sebutkan tadi, Idris, bahwa tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Boleh menyebutkan tetapi tidak boleh sombong. Kalau sudah sombong berarti itu nanti termasuk daripada kesombongan yang terlarang. Dan sombong itu seperti misalkan seseorang meremehkan manusia dengan menyebutkan nikmat tersebut, dia meremehkan manusia. Ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mudahnya syariat Islam. Jadi dimanapun kita bisa sholat, kemudian kalau tidak air bagaimanapun kita bisa bertayamum. Mudahnya syariat Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah maksud bahwa diberikan kemenangan dengan rasa takut sebelum bertemu musuh dengan bertemu musuh sebulan, karena sebulan adalah perjalanan paling jauh untuk bertemu dengan musuh. Kenapa dikatakan sebulan? Karena sebulan adalah perjalanan paling jauh untuk bertemu dengan musuh pada saat itu. Kalau sekarang sudah enak pakai jet tempur, ya nggak sampai sebulan, cepat. Kalau dulu tidak ada perjalanan bertemu dengan musuh kecuali sebulan yang paling jauh, seperti peperangan pada peperangan Tabuk, jauh ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah diperbolehkannya bertayamum dimanapun dari atas muka bumi. Tanah manapun diperbolehkan bertayamum. Pelajaran tambahannya yaitu seluruh umat manusia wajib masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh umat manusia wajib masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi nabi saya Nabi Isa, Yesus. Boleh tidak? Tidak. Ya, kenapa? Menjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadu min hadhil ummati yahudi wala nasrani wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Yang artinya, tidaklah seorang pun dari umat manusia ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mendengar risalahku, lalu dia tidak beriman. La tamsah ya rifqi wa azka habib. La tamzaha, jangan bercanda ya. Taib. Tidaklah seorang pun dari umat manusia Yahudi Nasrani mendengar risalahku lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Maka kalau ada orang mengatakan, oh saya enggak mensyirikan Allah, saya tetap meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi nabi saya Nabi Musa, kamu Nabi Muhammad, ya terserah. Maka kita katakan tetap kamu kafir. Kenapa? Apa? Wajib. Wajib apa? Masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai bab tayammum. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Naam. Tafadhal ya Syekh. Qum hatta asma' sawtak. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ini masalah khilaf. Saya tidak, sebenarnya antum belum cocok untuk membicarakan tentang khilaf, maka saya tidak terlalu membahas masalah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan bahwa tayamum wajah dulu, kemudian tangan. Ada yang mengatakan bahwa di dalam permasalahan urutan, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah wajah kalian. Lihat, wajah dulu, kemudian setelah itu kedua tangan kalian. Jadi sebagian ulama, dan itu jumhur, berpendapat bahwasanya wajah dulu baru kedua tangan. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, yang artinya maka usaplah, jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ya, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Itu satu. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, famasaha wajhahu wa kaffaihi. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini riwayat lebih kuat dibandingkan yang ada kedua telapak tangan baru wajah. Paham ini para ikhwah? Jadi riwayat yang mengatakan wajah dulu dengan kedua telapak tangan lebih kuat dibandingkan riwayat yang mengatakan telapak tangan dulu baru wajah. Fahim tak ya Syekh? Baik. Nah, man yurid an yas'al. Baik. Bagus pertanyaannya. Boleh enggak sholat di gereja? Berdasarkan hadis ini boleh. Kecuali di gereja tersebut ada hal yang terlarang, di antaranya patung, di antaranya salib, di antaranya gambar-gambar, boleh. Berdasarkan keumuman hadis ini, ingat ya, Islam itu ya al-umum yabqa ala umumi, al-umum tabqa ala umumi, yang umum maka dia tetap di atas keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau ada dalil mengkhususannya baru boleh, baru tidak boleh. Ya, jadi boleh berdasarkan hadis ini, wallahu a'lam. Kecuali tadi ada apa? Patung, gambar, salib, atau ini ataunya penting, atau mendatangkan kegaduhan di masyarakat. Wah, itu apa tuh? Nyantri di mana tuh? Kok sholatnya di gereja? Ya, nah ini berarti mendatangkan kegaduhan di masyarakat karena ketidaktahuan orang. Tapi asal hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Naam. Hal ahadun indahu su'al? Tafadhal. Siapa? Bagus pertanyaannya. Apakah pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu? Maka jawabannya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah, asal hukumnya sama. Dan ada tambahan. Kenapa asal hukumnya sama? Karena tayamum adalah badil anil wudu, pengganti dari wudu. Maka setiap yang membatalkan tayamum, yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Baik itu hadas besar atau hadas kecil, dan ini berdasarkan ijma. Dan di sana ada tambahan lain pembatal tayamum. Apa itu? Yaitu apabila sudah habis waktu mengusapnya. Mengusap di atas dua sepatu. Ya, yang jelas seperti yang saya jawab tadi bahwa seluruh pembatal wudu dia adalah pembatal tayamum. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ijma', kemudian Imam Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Nah. Man kana lahu su'al. Syafiq, anta ismuka Syafiq sah? Bagaimana berguling-guling di pasir yang benar? Maka jawabannya, yang benar tidak ada karena dia salah. Paham gak? Jadi kalau orang junub, kemudian gak ada air, dia kan bertayamum, bukan berguling-guling. Jadi Nabi Muhammad SAW tadi membenarkan atau mengoreksi yang salah dari Ammar bin Yasir. Paham ya? Naam, Farid. Apabila bertayamum, bagus. Saya ambil wudu dulu. Pertanyaannya mungkin nggak didengar oleh yang sebelah sana. Kalau ada orang bertayamum lalu kena najis dan dia tidak tahu kena najis, apakah tayamumnya batal atau tidak? Maka jawabannya, yang membatalkan tayamum itu sama dengan yang membatalkan wudu. Sedangkan yang membatalkan wudu adalah hadas, bukan najis. Paham? Najis itu seperti kotoran manusia dan binatang yang tidak dimakan dagingnya. Seperti air kencing, itu najis. Dan itu tidak membatalkan wudu. Ini kalau sana ini ada cicak jatuh kena baju saya, najis kan? Maka batal gak wudhu saya? Enggak. Apa yang harus saya lakukan? Dibasuh, dibersihkan. Tapi tidak batal wudhu saya. Yang membatalkan wudhu adalah hadas. Hadas itu antara dua. Nah, itu hadas kecil. Kalau hadas besar seperti apa? Seperti junub, haid, nifas. Jadi kalau kena najis tidak batal wudunya, maka tidak batal juga tayamumnya. Paham ya? Tai ayam najis enggak? Kenapa enggak? Karena hewannya bisa dimakan. Tai ustaz. Ustaz sholat, ada tai ayam. Boleh enggak dibawa sholat? Nah, boleh enggak? Kenapa ragu-ragu? Boleh, tetapi lebih baik dibasuh. Kata-kata lebih baik tidak wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bagus saat kalian Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah kan besok ataupun ya Sabtu depan kita akan lihat lagi apakah setiap Sabtu malam tetap